وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, berarti sekarang yang mana ya? Nusbitu maja'an Rasulillah ini ya? Ya, sini. Tafadhal Mas Yanto. Nafahat, paham nafahat? Karunia. Itu kosakata baru. Matahat, ya, mufrotnya matahatun. Kebingungan, simpang siur. Ya. Nataqawwal, ya, berbicara atas nama. Nataqawwal ala Allah, berbicara atas nama Allah. Membuat kebohongan. Hakan, itu kosakata baru. Nusbitu maja'a kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka kita menetapkan maja'anillah, apa yang datang dari Allah. Allah mengabarkan kepada kita sifatnya, bahwasanya dia memiliki sifat turun, ya kita imani. Wa na'taqiduhu, kita imani. Wa la nadkhulu fi kaifiyatihi, kita tidak perlu masuk ke dalam urusan bagaimana bentuk sifat turun itu. Wa naqul, kemudian kita katakan, kaifa yanzil, gimana Allah turun? Hal yakhlu minhu al-arsyu, apakah kalau Allah turun al-ars yakhlu jadi kosong? Aula yakhlu atau enggak kosong? Itu bukan urusan kita. Urusan kita mengimani Nabi mengabarkan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Khalas, selesai. Dan cukup kita imani itu. Nah. Hal yang nuzulu bi harakatin aw bi ghairi harakah? Apakah turunnya Allah pakai gerakan atau tanpa gerakan? Itu bukan urusan kita. Ya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya mengimani. Wahal-wahal, apakah-apakah, ila akhiri tasawulat. Ya? Dan seterusnya dari tasawulat. Berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan oleh setan. Ya, untuk membuat keraguan. Maka, sulusul lail, sepertiga malam itu, yakhtalibu bikhtilafil aqalib. Itu memang berbeda, sesuai dengan perbedaan teritori. Namun kullu hadza la dakhla lana fi. Namun ini semua bukan urusan kita. Ya. Dan jangan disamakan kalau Allah turun ke Indonesia sepertiga malam terakhir. Nanti sejam kemudian sepertiga malam terakhirnya di waktu di Australia misalkan. Berarti Allah turun juga. Itu bukan urusan kita. Lagi pula memangnya apa sulitnya bagi Allah? Allahu ala kulli syai'in qadir. Dunia itu seberapa? Ya, kecil di hadapan Allah. Ya, barakallahu fikum. Alladzi khalaqal aqalim, maka Allah lah yang telah menciptakan berbagai teritori, menciptakan malam, siang, dan dialah Allah, ya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, yang fahuwa yanzil, dia turun kaifa yasha, sebagaimana yang dia inginkan. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha mampu atas segala sesuatu. La nadkhulu fi hadhil matahat. Kita tidak perlu masuk ke dalam kebimbangan, kebingungan ini. Wa hadhil abatil, dan berbagai kebatilan ini. Wa nataqawwalu ala Allah. Kemudian kita berbuat kedustaan atas nama Allah. Wa ala rasulihi ma la na'lamu, dan juga atas nama rasulnya dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Nahnu lasna mukallafina bidzalik. Kita tidak dibebankan oleh Allah untuk mengetahui kayak begitu. Bentuknya kayak apa? Ya. Apakah ars kosong atau enggak? Ya, kafaka an ta'lama, cukup bagi Anda Anda ketahui, annallaha yanzilu ila sama'id dunya, bahwa Allah turun ke langit dunia, kullal lailatin, setiap malam, hina yabqa thulutsul lail, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, wa anta ta'arradu li hadhihi nafahati, dan Anda, bagaimana Anda memperlakukan karunia Allah ini? Itu Allah sajikan kepada kita, ya, permintaan, dan Allah akan ijabah, dan Allah akan kabulkan. Wala tahrim nafsak minha, dan janganlah Anda cegah diri Anda dari keutamaan tersebut, dari nafahat tadi. Fatakumu, maka Anda berdiri, kula lailatin, setiap malam, hina ya baqa sulil sayilil akhir, di sepertiga malam terakhir. Watas'alullah, Anda meminta kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan Anda bertaubat kepada Allah. Nah, terus tawa Paris, baca Paris. Enaknya apa? Tushgilu nafsak. Nafsaka. Nafsaka min hadhil umuri wa tahrimu nafsaka min hadhil ajri. Min hadhil ajri wa hadhan nafahatil hadhihi. Wa hadhil nafahatil azimati hadha harmani. Hirman. Hadha hirmani wa rayyadu. Hah? Hada hirmanu. Hada hirmanu. Wal'ayyadu billah. Kul balawaka hada amri. Amru. Fa'alaika bil. Hirman itu munsharif ya. Hirman munsharif. Bukannya dia ghairu munsharif yang ziyadah alif dan nun. Terus. Fa'alaika bil mubadarati wal imtithali li'alla Wala tatasa'al Watufakir Watas'alu kulanan wa kulanan. Hadihi mashgulatun. Hadihi mashgulatun wala ta'ilu. Ta'ila. Nubadir. Nubadir ilaika wa nataharra fa hiya ni'matun min Allahi jalla wa ala wa fursatun thaminatun hadha huwa al-maktubu minna al-amalu wa laysa al-maktubu minna al-istishkalatu. Al-istishkalati wa laysa al-maktubu minna khabar laysat. Alamin bila ilmin. Hada dolalun wal'iyadu billah. Amma innaka tajiu bihadhi tasa'ulat. Kalau Anda ya mendatangkan pertanyaan-pertanyaan ini, kaifa yanzil, gimana Allah turun, gimana? Sedangkan malam yakhtalifu. Ya. Apa namanya? Nanti berbeda. Ya, kemudian Anda menyibukkan diri Anda dengan perkara ini, maka Anda cegah diri Anda dari pahala yang besar ini, dari karunia yang agung ini, dan ini adalah berarti pencegahan dari diri Anda, berarti tercegah hirman waliyadu billah. Balagha hadzal amr, maka perkara ini sudah sampai kepada Anda bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka yang wajib bagi Anda adalah al-mubadarah, bersegera, wal-imtisal, melakukan ya, apa yang dikabarkan, diperintahkan. Kenapa? Li'alla taputaka al-fursatu. Supaya fursah, kesempatan itu tidak luput dari diri Anda. Ya, wala tatasa'al, jangan banyak itu tanya. Banyak cincong. Jangan banyak yang sering bertanya-tanya. Ya. Nah, kemudian Anda berpikir, Anda bertanya kepada si pulan, ini gimana sih? Nah, ini menyibukkan aja. Wala ta'ila, tidak ada faedah manfaatnya tahtaha. Ya, di balik itu semua. Dan apa yang Allah kabarkan kepada kita tentang perkara ini, ya? Dan Allah tidaklah mengabarkan kepada kita terkait perkara ini illa min ajri, melainkan agar kita menyibukkan diri dengan kesempatan ini di setiap malam. Wa nubadiru, dan kita bersegera kepadanya untuk melakukannya. Wa nataharroha, dan kita mencarinya. Ya. Maka inilah nikmat dari Allah Jalla wa'ala, dan inilah fursah, kesempatan, peluang yang saminah. Yang saminah itu, yang berharga. Dan ini yang dituntut dari kita. Maka yang dituntut dari kita dari hadis Nabi tadi adalah al-amalu, mengamalkan setelah diyakini. Maka bukanlah yang dituntut dari kita istiskalat, ya, mempersoalkan kayak gitu. Jadi, oh ini gimana sih? Maksudnya cukup diyakini, diamalkan, selesai. Sampaikan, udah apa lagi? Maka dan juga berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ini adalah kesesatan. Waliyadubillah. Selesai sifat apa tadi? Nuzul. Maka sekarang Ibnu Qudamah berkata, wa ya'jabu rabbuka minasyababi laisat lahu sabwah, laisat lahu sabwatun. Dan Rabbmu kagum kepada pemuda yang dia tidak punya sabwah, tidak punya hasrat atau kecenderungan untuk bermaksiat. Jadi masa mudanya udah taat, Allah kagum. Maka di sini apa? Isbat sifat apa? Sifat kagum. Pemuda itu apa sih? Nah, pemuda itu yang qaul yang rajih, yang berbawah di umur 40. Nah, kalau kayak Pak Anwar udah habis. Abu Rehan udah, Pak Suradi udah. Tertutup ya. Peluang jadi pemuda, tapi tidak tertutup untuk jam sendirilah. Kemudian ya. Tafadhal dibaca sini. Berikutnya. Apa lagi sini? Si mana yang belum baca nih? Ini masih panjang ya. Bawa baca. يعجب للشاب يعني يحب هذا الشيء جل وعلا فيعجبه العجب وخروج شيء عن المألوف هذا الذي يسبب العجب فالمخلوق يوصف بالعجب مع الفرق بين العجبين فالصدوة هي الميل إلى الشهوات مستلذات لأن من عادة الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوات فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهب والتمتع بهذه الدنيا فإذا جاء شاب على خلاف هذا المعروف فترك الميل مع شهواته وأقبل على عبادة الله في شبابه فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب. طيب lihat baca dulu. Maka dalam keterangan ini hadza fihi isbatun, dalam hadis ini berarti ini hadis dikeluarkan Imam Ahmad, yang Allah kagum kepada pemuda yang enggak punya kecenderungan kepada maksiat. maka ini isbat penetapan sifat ajab, sifat kagum bagi Allah, bahwa Allah kagum kepada pemuda. Yani yuhibbu hadza syai'ah, yaitu Allah mencintai sesuatu hal ini jalla wa'ala, wa yu'jibuhu, dan Allah kagum kepadanya. Al-ajab, kagum ini adalah khuruju syai' minal ma'luf. Yang namanya kekaguman itu muncul, ya, dia keluar dari sesuatu yang ma'luf, yang biasa, yang normal. Wa hadza alladhi yusabbibu al-ajaba, inilah yang menyebabkan adanya kekaguman. Dan Allah disifati dengan kagum, makhluk pun juga disifati dengan kagum. Namun ma'al farqi bainal ajabain. Namun di situ perlu diketahui, ini jelas tentunya dengan adanya perbedaan di antara dua sifat kagum. Sifat kagum yang ada pada Allah dengan sifat kagum yang ada pada makhluk. Disebutkan dalam hadis ini, ya ajabu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah, laisat lahu sabwatun. Ya, Rabbmu kagum kepada pemuda yang tidak punya sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah yal mailu ila syahwah. Sabwah adalah kecenderungan kepada syahwat. Al-mustaladzat. Ya, dan berbagai kesenangan, kelezatan. Kan anak muda gitu. Oh, diingetin, masih muda ini katanya. Dia senang-senang dulu. Anak muda senang tuh. Kalau hobi motor, balapan. Gak takut mati. Ya, balapan, senang-senang. Ya, kalau nongkrong sampai pagi ngopi apa segala macam, itu anak muda kayak gitu. Umumnya. Di anna min adati syabi, nih lihat, karena kebiasaan para pemuda, ya, bisa babi kuwati syababi, kuatnya, ya, masa muda yang ada pada dirinya, wa kuwati syahwati fihi, kuatnya syahwat yang ada padanya, annahu yamilu ila syahwat, maka dia akan condong kepada syahwat, wa ilal ghaflah, dan berbagai tindakan ceroboh, ya, wallahwi, sikap main-main, wa tamattu, maunya senang-senang bi hadhihi dunya. Ya, fa idza jaa syabun ala khilafi hadzal ma'lufi, nah kalau ternyata ada pemuda yang berbeda dengan normalnya tadi, yang kebiasaan tadi dan buruk, ya, taruh kata tasobi itu apa namanya, mala ila futuwah, yang dia cenderung ke arah ke masa muda gitu, wal jahal, gimana sih sifat apa itu bahasa kita juga? Tasobi itu dia sikap masih muda, ceroboh gitu lah. Hah? Bukan arogan, ha? Selengean. Bisa juga sih. Gitu kan. Nah, masa muda itu kan gitu, selengean. Wa tarakal maila ma'a syahwah. Ya. Namun dia meninggalkan kecenderungan kepada syahwat ini. Wa aqbala ala ibadatillah fi syababih. Dia malah menghadapkan diri dia untuk beribadah pada Allah di masa mudanya. Fa hadza yu'jibullahu jalla wa ala. Ini membuat yang wajib, karena ini sebuah hal yang mengagumkan. Muda ya, yang lain teler, dia ngapal. Masya Allah. Ya. Antum masih muda apa udah tua? Mustafa, umur berapa antum? 22. Masih muda lah. Harga 17, berapa 18? 19 kali 18. Fikri 23. Antum 32. 23. 23 4. Ya. Makanya kalau anak muda itu berantem bisa sampai mati kan. Yang tawuran-tawuran tuh anak STM ya, anak muda. Nih, aki-aki jarang tawuran. Ya enggak? Wafil hadis ila akhir. Wardono. Anna minas sab'ah. Anna minas sab'ah. taur. Ghalabati. Itu fi'il madi. Wa alifa. Sini Syekh Kabir Sin itu aki-aki warenta. Terus lo lo lo lo salatan ini fa'il dari hasolat ya. Zallatun. Nah waduh hafwatun. Antum banyak-banyak ngapalin mufradat makanya. Hah? Ada mufradat, ketemu diapalin. Antum bukan orang Arab. Maka kalau ketemu mufradat baru diapalin. Udah bukan orang Arab. Mukanya. Udah bukan orang Arab, mukanya. Ketemu mufradat enggak diapalin. Waduh. Repot itu. Si diapalin. Temu catat. Nah, itu. Terus yustaghrabu minhu. Fi sinnin likibari sinnihi. Wa fawuku'uhu. Fawuku'uhu fi harami dalilun ala du'fi imani. Wa li hadha sya'a ana minal ladina. Anna minal ladina la yukallimullahu la yukallimuhumullahu yawma al-qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzur ilayhim. Azabun alim apa? Aliman min mun. Ushaymit. Baik, hasbuk. Ini kalau dapat mufradat ya palit. Ya palit. Ya, penting itu. Nanti biasa baca kitab sendiri nanti udah ngerti. Gak perlu buka kamus. Ya, jadi lupa atau dapat kosakata baru, buka kamus hafalin lagi. Kalau ketemu mufradat kayak gini nih, misalkan hafwah atau alifa, itu bukan cuman ini yang dihafal karena mungkin saya kasih tahu. Tapi antum merujuk nanti ke kamus, ini wazannya apa, masdarnya apa, kayak gitu. Ya. Sekarang dimudahin kok, zaman saya dulu buka Mahmud Yunus sebetulan bukan nyari-nyari capek-capek gitu. Ya. Oh sekarang enak buka handphone, mani, ya. Apalagi itu kamus apa tuh yang Indonesia ke Arab Indonesia, hah? Ristek, oh iya kamus Ristek, mau belum download saya itu, belum tahu. Ah, ada kamus Ristek lagi tuh, enak, mudah. Apalagi coba, gampang kan? Ya, mudah kan? Dimudahkan antum. Baik. Nah, mana dari mana tadi? Dalam hadis, anna minas sab'atil ladina yudhilluhumullahu. Dalam hadis bahwa di antara 7 orang yang Allah menaungi mereka fi dhillihi, dalam naungannya. Dalam hadis ada tambahan yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaumul qiyamah pada hari kiamat itu salah satunya syaban nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Masya Allah. Maka kaunuhu, status pemuda tadi, kharaja an turis syabab. Dia keluar dari periode pemuda. Wa ghalabati syahwat. Dan dominannya hawa nafsu. Wa alifa al-ibadatah. Dan dia membiasakan diri dengan ibadah. Hadza syai'un ajibun. Ini sesuatu hal yang mengagumkan. Wa dalilun ala kuwati imani. Jadi ini juga sebagai petunjuk bukti akan kuatnya iman. Kama anna syekhul kabirasin, sebagaimana aki-aki, idha hasalat minhu zallatun, kalau dia tergelincir, ada tergelincir jadi aib, hafwah, kesalahan, ketergelinciran, dosa maksudnya. Ya, ada aki-aki tergelincir, aki-aki minum AO, aki-aki pakai putau. Wah. Ini hadza mimma yastaghrabu minhu. Ini suatu hal yang aneh dari aki-aki tadi. Di annahu fi sinnin, karena dia pada usia yang la yaliku bihi al-mukhalafatuhu. Enggak layak dia menyelisih syariat. Harusnya dia ya benar itu kata orang-orang. Udah bawa tanah juga. Ingat kubur, itu benar itu. Itu benar. Ada aki-aki bawa tanah, harusnya ingat kuburan, ingat mati, itu benar. Walaupun kita ingat mati itu semuanya masih muda, udah aki-aki. Tapi terlebih khusus udah aki-aki, udah. Apalagi yang umurnya udah mau 63, 62, 60, nah udah. The warning itu udah. Bukan lampu kuning lagi tuh. Udah merah itu. Kuningnya itu udah merah itu. Taib. Wal mailu ma syahwati li kibari sinni. Namun malah enggak layak dia condong ke syahwat yang padahal dia udah tua usianya. Fa wuqu'u fil haram, maka terjatuhnya dia ke dalam yang diharamkan, ini adalah bukti atas lemahnya imannya. Oleh karena itulah terdapat keterangan minal ladina la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, dari antara orang-orang yang Allah tidak ajak bicara mereka pada hari kiamat, Allah tidak sucikan mereka dan Allah tidak melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, ada asyikhu zani, aki-aki yang berzina. Berzina aki-aki. Gimana coba? Au usaimit azani atau usaimit. Usaimit, lihat keterangannya. Usaimit yang berzina. Lihat tuh Usaimit, apa keterangannya? Siapa teman antum namanya? Fitra. Tafadhol, baca Fitra. Tasgiru asmato. Tasgiru asmato. Wa hadza tasgiru li tahqiri. Wal asmato. Asmatu. Asmatu wa muhtalatu. Huwa al-muhtalitu. Huwa al-muhtalitu. Sawadi. Sawadu. Sawadu syirihi. Syarihi. Syarihi. Di bayani syaibi. Terus? Fakana ma'lu. Ma'lufu fi mithli hadza annahu yuqbalu. Yuqbilu. Yuqbilu ala ibadati. Fa idza sarafa an ibadati ila syahawati kharaja an ma'lufi wa sara dunubuhu dambuhu wa sara dambuhu a'dhamu min dambi syabi wa sara dambuhu a'dhamu. Khobar soro. Terus? Lianna syaba Tadfa'uhu kuwatu syahwati. Ama hadha falaysa bihi kuwatu syahwati. Kuwatu syahwati. Terus? Lakin Li hobbihi bil maksiati wa ilfihi laha ma la ilaiha. Nah, Usaimit itu apa sih? Tasgir dari asmat. Nah, ini maka ini tasgir ini berarti perendahan. Yang Usaimit yang udah kecil berubahnya berzina gitu. Ini tahkir, litahkir untuk merendahkan. Maka asmat adalah yang bercampur rambut hitamnya dengan putih ubannya, setengah hitam setengah putih. Ya, bahkan al-ma'lufu, maka sesuatu yang normalnya biasanya fimis lihada, seperti orang ini anahu yukbilu anal ibadah, udah dia menghadapkan diri untuk ibadahnya. Fa idan sarafa anil ibadah, kalau dia berpaling dari ibadah ila syahwat, malah condong ke syahwat, kharaja anil ma'luf, dia keluar dari batasan normal. Wa sara dan buhu a'dhamu min dzanbi syab, maka jadilah dosanya lebih besar daripada dosa pemuda. Pemuda zina, aki-aki zina, sama-sama dosa, tapi dosanya lebih besar di aki-aki, aki-aki zina misalnya, aki-aki ganjen, jangan. Usaimit itu enggak nunggu aki-aki, rambutnya setengah hitam setengah putih, gitu. Rambutnya setengah hitam setengah putih karena udah tua. Jadi ada orang yang masih muda udah ubanan, bukan itu termasuk dia pemuda. Nah, ada orang yang umur 20 tahun udah ubanan, bukan itu. Nah, masuk hadir berarti. Setengah aki-aki Pak Yanto ya. Pak Anwar. Nah, ini Usaimit. Nah, ini yang kalau berzina, wah ini kebangetan ini. Nah, ada contohnya langsung. Mana lagi tadi? Lianna syaba tatbawi quwwatu syahwa. Karena kalau pemuda yang mendorongnya apa? Kuatnya syahwat. Ama hada ada pun aki-aki kayak gini, falisabihi quwwatu syahwa. Dia enggak punya syahwat yang kuat. Ya. Enggak ada. Maksa juga minum Viagra juga maksa misalnya. Minum apa pakai sih Viagra? Hah? Moles. Minum. Dan Arya Arni. Ya, lakin li hubbihi lil maksiat. Namun karena dia suka sama maksiat, lihat ini. Karena hobi dia maksiat. Wa ilfihi laha, karena kebiasaan dia maksiat. Wa mala ilaiha, dan dia condong ke situ. Iya dan billah. Ah, Pak Suradi ini langsung contohnya Usaimit. Ajabi. Ajabi lillahi jalla wa ala. Wa anahu ya'jabu. Ya'jabu min ba'di. Min ba'di. Ba'di. Wa ta'jibuhu al-akmalu. Hah? Apa? Al-akmalu. Tu'jibuhu al-akmalu. Al-akmalu. Wal makruhu ya'jibu. Ya'jabu. Ya'jabu. Qala ta'ala linabihi. Linabiyihi. Linabiyihi. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Fa'ajabun qawluhum. Wa a'idha kunna turabban a'inna lafi khalqin jadidin. Jangan ditasdid itu baknya. A'idha kunna turabban a'inna lafi khalqin jadidin. Terus. Wa sofa nabiyi nabiyuhu. Nabiyahu. Nabiyahu bi'anamu. Ya'jabu wa wasofa nafsuhu wa wasofa nafsahu fi hadal hadisi bi annahu ya'jabu ma'al farqi baina ajabaini bainal ajabain ajaba khaliq ajabil khaliqi ajabil khaliqi wa ajabil makhluqi. Ah, walhasil maka kesimpulannya, di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ajab, kekaguman bagi Allah. Ya, jalla wa'ala, bahwasanya Allah kagum terhadap sebagian hambanya. Ya, amal-amalnya yang membuat Allah kagum. Makhluk juga punya sifat kagum. Allah berfirman kepada nabinya, wa in ta'jabu, wa in ta'jab. Jika engkau wahai nabi, ya, heran. Fa'ajabun qawluhum. Maka yang patut dianggap heran ialah ucapan mereka. A inna kunna turaban, a idza kunna turaban. Jika kami menjadi turab tanah, a inna la fi khalqin jadid. Maka apakah kami akan nanti dalam ciptaan yang baru? Maka Allah mensifati nabinya bi annahu ya'jab, bahwa dia kagum. Dan Allah mensifati dirinya di dalam hadis ini bahwasanya Allah ajab. Ya'jabu, kagum. Nah, namun disertai dengan perbedaan antara dua sikat kagum, kagum yang ada pada khaliq Allah dan kagum yang ada pada ya, makhluk. Kemudian sabda Nabi SAW, yadhaqullahu ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang. Qatala ahaduhuma al-akhar, salah satu dari keduanya membunuh satu yang lain. Thumma yadkhulani al-jannata, kemudian ternyata keduanya masuk surga. Ya. Wa hadza wa ma asbahahu mimma sahha sanaduhu. Maka hadis-hadis yang ini maupun yang semisalnya ini diantara yang sahih sanadnya. Naam. Baca, siapa? Saiful. Hadza aidan hadithun sahihun min al-hadith Abdullah ila rajulayn fihi wasafa Allah bi annahu yalhaqu wa al-makhluq yalhaqu aidan lakin ma'al farqi baina dhahikillahi subhanahu wa ta'ala wa baina dhahikil makhluqi yadhaqu Allah ila rajulayn yaqtulu ahaduhuma al-akhara kilahuma yadkhulu al-jannata wa qad jaa'a tafsiru dhalika bi anna hadha ar-rajula Al-Qadila kana al-Kufri wal-Maktuli kana mu'minan. Anna rajula pelan-pelan bacanya. Pekerjaan tafsiru dhalika bi anna hadha rajula al-Qadila kana al-Kufri wal-Maktuli kana wal-Maktula wal-Maktula kana mu'minan. Fal-Kafiru qatala al-Mu'mina summa taba Allahu ala hadha al-Kafiri fa-aslama fadakhula jannata. Summa taba Allah memberikan taubat. Ala hadal kafiri. Terus. Wal qatila fil jannati. Huanya itu taukid dari domir mustatir yang ada istama'a. Si kafir yang masuk Islam. Wal qatil, qatil itu maknanya maktul. Paham sini? Terus? Di annahu taba wa taba Allahu alaihi fa hadha dalilun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yadhaqu min hadha al-amri al-azimi. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, hadha aidan hadisun sahih, ini hadis sahih juga, yang Allah tertawa kepada dua orang. Maka di sini fihi wasfullahi wasafallahu bi annahu yadhaku. Allah mensifati bahwa dia tertawa. Makhluk tertawa juga. Namun ya beda antara tertawanya Allah dengan tertawa makhluk. Allah tertawa kepada dua orang yang membunuh salah satu yang lain, keduanya masuk surga. Nah, tafsirnya terdapat keterangan tafsirnya bahwasanya pria yang membunuh ini dahulu ketika dia membunuh dia kafir. Sedangkan yang dibunuh orang mukmin. Maka yang kafir membunuh mukmin. Kemudian dia Allah memberikan taubat kepadanya, kepada si kafir, si pembunuh. Dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam, dia mengamalkan ajaran kebajikan, Islamnya baik, dia pun masuk surga. Dan berjumpa dia yang membunuh ini dengan korban terbunuhnya di surga. Sama-sama masuk surga. Ya, karena dia telah bertobat dan Allah memberikannya taubat. Maka ini adalah bukti bahwa Allah tertawa. Dalil Allah tertawa. Ya, di perkara yang agung ini. Dendam enggak yang terbunuh? Enggak ada lagi dendam. Karena penduduk surga setelah mereka lolos di sirat, ya, mereka enggak langsung masuk surga, tapi periode berikutnya apa namanya? Kontoroh. Nah, di kontoroh dibuang sifat-sifat keburukan, hasad, dendam, ya, cemburu. Nanti istri antum enggak dicemburu nanti lagi di surga, ya. Kan minimal istri penduduk surga berapa? Dua. Istri antum dan bidadari. Enggak cemburu. Tenang aja. Jadi masih ada peluang kamu rehat. Kalau enggak di dunia ya, di surga. Kalau masuk surga. Nah, gitu. Ini enggak panji. Ya. Pak Anwar ya. Masya Allah. Antum, Syekh Anwar, Mas Anwar. Waduh, Mas Anwar. Tafadhal baca. Jalla wa'ala fa innahu yajibu al-imanu bihi wa'tiqaduhu sawa'un kana mutawatiran aw kana ahadan bi annahu yufidul ilma wal yaqina la kama yaqulu ahlu dhalali inna khabarul ahadi walau sahha yufidud dhanna indahum. Nah, maka inilah yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini berupa hadis-hadis sifat dan yang semisal dengannya dari hadis-hadis yang lain allati biha sifatur rabbi, yang di dalamnya terdapat penetapan sifat-sifat Allah Rabb jalla wa ala, ya mimma sahih sanaduhu, itu di antara yang sanadnya sahih, ya wala budda ayyakuna sanaduhu sahihan, maka memang sanadnya mesti sahih. Hadis sahih itu apa sih? Marawahu adlun tamu dabti an misrihi, itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang punya sifat adalah agamanya baik, ya bukan pengikut aliran sesat, bukan pelaku dosa besar yang terang-terangan, ya bukan gembong ahli bid'ah, ya adil, agamanya bagus, watamu dapati, dan dia punya kredibilitas dalam menerima dan menyampaikan hadis, hafalannya kuat segala macam. An misrihi, dari orang yang semisalnya juga, min bidayati sanad, dari awal sanad ila nihayatihi, sampai akhirnya. Ya, disertai dengan selamat dari sujud. Sujud artinya tidak ada, misalkan dia rawinya sahih. Itu mukhalafatu siqah, seorang perawi yang siqah menyelisihi perawi yang lain yang ausak minhu, au aksar minhu. Menyelisihi perawi yang lain yang lebih siqah dari dia atau yang lebih banyak daripada dia. Itu namanya sujud atau illah, ini pelajaran di mustalah lah. Ya, selamat dari illah. Ya, illah yang membuat cacat hadis. Maka hadis ini adalah hadis sahih. Ma tawaffara fihi hadhihi asyurutu al-khamsatu. Maka selama yaitu yang telah terpenuhi 5 syarat ini. Apabila hadisnya sahih dari Rasulullah SAW dan di dalam hadis tersebut terdapat penetapan sifat di antara sifat-sifat Allah Jalla wa Ala atau khabar dari Allah Jalla wa Ala, maka wajib untuk mengimaninya dan meyakininya, apakah itu hadis mutawatir atau ahad. Karena ini memberikan faedah ilmu dan yakin. Pahamnya hadis ahad ya? Hadis yang bukan mutawatir, hadis sahih. Ya, di bawah derajat mutawatir. Kalau mutawatir, yang dilihatkan oleh banyak orang, minimal 10. Ya. Ahad di bawahnya. Ahad terbagi 3. Aziz, masyhur, gharib. La kama yaqulu ahlu dhalal. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sesat, yang mereka mengatakan khabar ahad walaupun sahih enggak bisa memberikan faedah ilmu, itu hanya memberikan faedah dhon indahum, ini keliru mereka. Wa udilat ruwatuhu, yang para perawinya udilat, dinyatakan adil. Ya. Oh, ini belum ya? Oh, belum. Apa Zaki baca Zaki. Walau sahhat ahaduhum wa imanuhum lama qalu hadhihi al-maqalata fi hadith ar-rasul alaihi salatu wasalam amma ma lam yasih yasih fil mudhaf gimana majzum ha anabuhu wa huwa hadithun dhaifun al-qudama Kusima. Kusima al hadithu ila salatati aqsamin sahihun wa hasanun wa da'ifun fi ahli mutaakhirin min ahli hadithi wa yaquluna awwala min dhikri al hadith awwalu man dhakara hadha al imam at-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa illa Fal aqdamuna indahum al hadithu yanqasimu ila sahihin wa yadkhulu fihi al hasanu wa ila dha'ifin la yadkhulu biha ba kala yadkhulu fi babil aqaidi illa idza kana yas Adillatin ukhra. Raymond. Qayyulu qailun hadhihi al-ahadithu allati dhakaraha al-mu'allifu fiha shay'un dha'ifun. Wa naqulu hadhihi ma dhakaraha al-mu'allifu illa bi annahu bi annaha tatab. Itu wazan i'tadada ya tadidu. Berarti tak tadidu. Bi adillatin sahihatin. Wa tadkhulu tahta aslin. Wad da'ifu idha kana yadkhulu tahta aslin sahihin. Yusta'nasu bihi. Amma idha lam yastanid. Amma idha lam yastanid ala aslin sahihin fa innahu la yustadallu bihi fi babil aqaidi. Naam, dari mana tadi? Hada li talawusi afkarihim. Ya, ini kelompok sesat yang menyatakan hadis sahih kalau dia ahad enggak bisa dijadikan hujah dalam akidah. Ini pernyataan kaum Mu'tazilah. Kapan bisa? Berarti masih bisa ngaji. Nah, ini kenapa mereka berpendapat kayak gitu? Kalau di Indonesia Mu'tazilah itu diwakili oleh kelompok sesat Hizb Tahrir. Ya, ahli bid'ah. Hizb Tahrir mereka meyakini ini juga. Ini membuktikan bahwasanya mereka mengacu kepada Mu'tazilah dalam sebagian atau mayoritas akidah mereka. Ya, oleh karena itu Syekh Albani menyatakan Hizb Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru. Mu'tazilah pakai baju baru, itu Hizb Tahrir. Ya. Maka ini hada li talawusi afkarihim. Karena talawus noda kotoran yang ada di pemikiran mereka. Dengan apa? Dengan ilmu kalam dan ilmu mantik. Mantik Yunan. Ya, Imam Nawawi mengharamkan mantik. Kalau Syekhul Islam Taimiyah mengharamkan mantik juga, beliau punya buku namanya Rad Alal Mantiqiyyin. Namun Ibnu Taimiyah mempelajari mantik. Untuk apa? Untuk membantah mereka. Pakai istilah mereka. Karena mereka dahulu Mu'tazilah merasa bangga ketika Ahlus Sunnah enggak bisa mantik. Nah, dianggap Ahlus Sunnah enggak paham apa-apa. Nah, ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim di Ad-Dunya. Bahwasanya dahulu kami ini hina di hadapan ahli bid'ah. Di hadapan Asy'ariyah, Mu'tazilah. Ketika Ibnu Taimiyah hadir, guru kami hadir. Beliau mempelajari mantik, membantah mereka mantik, maka jadilah mereka yang menjadi tawanan-tawanan kami. Nah, ada ibarahnya begitu di dunia, di bait keberapa saya lupa. Pokoknya ada di dunia. Ibnu Qayyim menjelaskan. Tapi kalau An-Nawawi, haram mantik secara mutlak. Ya. Haram mantik secara mutlak. Sebagaimana telah datang asar dari Syafi'i, man tamantak faqad tasandak. Atau yang semisal. Siapa yang bermantik-mantik, maka dia zindik. Nah, sebagian di ulama al-sunnah membolehkan. Ya. Maka memang beda pendapat para ulama. Boleh gak belajar mantik? Ya. Sebagian ulama membolehkan untuk memahami usul fikih. Ya. Ya, usul fikih karena banyak di buku-buku usul enggak lepas dari mantik. Ya. Walaupun para ulama Ahlussunnah menyatakan tidak, sebaliknya kita yang menjelaskan bahwa ini bab mantik, bab dari kalangan Mu'tazilah yang harus dibersihkan segala macam. Ya, di antara dijelaskan oleh Syekh An-Najjar di Syarah Al-Waraqat ya, kayak begitu. Kemudian mana lagi? Walau sahih afhamuhum. Walaupun sahih pemahaman mereka dan iman mereka. Lama qalu, tentulah mereka tidak akan mengatakan hadhil maqalat, ucapan ini terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Amma lam yasih hasanaduhu, adapun kalau memang hadisnya belum enggak sahih, maka dhaif. Ya, maka para kudama, ya, para ulama terdahulu dalam ilmu hadis, mereka indahum, mereka memiliki pandangan bahwasanya al hadisu indahum, hadis itu menurut mereka yang qasimu ila qismain, dibagi kedua aja, sahih dhaif. Adapun hasan itu masuk ke dalam kisim hadis sahih. Ke dalam bagian hadis sahih. innama qursima alhaditsu ila salasati aqsamin. Hadis dibagi menjadi tiga, sahihin, hasanin, dhaifin, itu pada masa kaum mutaakhirin dari kalangan ahlul hadis. Ya, yang mereka menyatakan yang pertama kali berbicara tentang pembagian ini adalah Imam At-Tirmidzi ke Hasan. Ya. Karena para aqdamun, kaum karangan mutaqaddimun, para ulama terdahulu, ya, hadis menurut mereka hanya terbagi menjadi sahih, ya. Dan ini masuk juga hasan, dan terbagi menjadi dhaif. Ya. Namun hadis dhaif la yadkhulu fi babil aqaid, tidak boleh masuk ke bab akidah. Illa idza kana yastanidu ila adillatin ukhra. Kecuali jika dia mengacu kepada hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain. Ya, yaqad yaqulu qailun. Ma ada orang yang berkata, hadhil ahaditsu allati dzakara al-mu'allifu fiha syai'un dha'ifun. Hadis-hadis yang disebutkan oleh mu'allif, yaitu oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, juga terdapat dhaif. Fanaqul, maka kita katakan, hadhihi ma dzakaraha al-mu'allifu. Ini seperti yang dikatakan oleh mu'allif, illa annaha ya ta'tadidu bi adillatin sahihatin. Namun dia menjadi kuat dengan dalil-dalil yang sahih. Tadkhulu ya tahta aslin. Karena dia masuk di bawahnya punya landasan. Ya. Dia punya landasan hadis, yang landasannya adalah hadis sahih. Ya, wa dhaif hadis dhaif idza kana yadkhulu tahta aslin sahihin. Jika dia masuk ke pembahasan yang pembahasan tersebut memiliki asal yang sahih, yusta'nasu bihi. Maka hadis tersebut dapat digunakan. Ya, adapun jika dia lam yastanid ala aslin sahihin, tidak mengacu kepada asal yang sahih, fala yustadallu bihi, tidak dapat dijadikan dalil fi babil aqaid, dalam bab akidah. Nah, kemudian udilat ruwatuhu, yang para perawinya dinyatakan adil. Nu'minu bihi wala narudduhu wala najhaduhu. Ya, kita mengimaninya, kita tidak membantahnya, dan kita tidak menentangnya. Fadal, baca berikutnya. Siapa? Ihsan. Uddilat Santa. Baik, kais. Wala najhadu bi an nafiya ma qala alayhi min al-asma'i wa sifati la nafi hadha bal nafitu ma dalla alayhi kama asbathahu Allah wa rasuluhu. Ada wajibul muslimin. Al imanu wat taslimu wal intiyanu lima soha anillahi wa rasulihi wala yatadakkalu bi akbihi wa fikrihi. Ada 10 halaman yang didapat. Wa'tiradatihi wa tasdikatihi. Au yakbalu kalaman mudallilin. Apa mudallilin? Mudallilina. Yakbalu kalaman mudallilina wa subuhati musyabbihina. Wala yaltafit ila hadhihi al-umuri wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min al-amrin amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wal madaru ala thubuti sihhati fama sabata wajab al-iman bihi imanu fa'il wajaba wajab al-iman bihi wa qabuluhu terus baifatu wal amalu bihi duna taraddudi duna taraddudin aw tawaqqufin awil tifati ila ma yaqulu al-dhalali. Nah, 10 halaman dapat. Lebih dikit. Lebih aja masih jam 2 masih lama. Kan belum edit. Belum sampai selesai aja. Sampai dia kita suruh berhenti, dia mau betulin listrik baru berhenti. Ya. Tenang aja. Saya udah makan ke tadi. Tadi kan habis zuhur saya makan ya. Ah, rasain nanti. Aper. Ah. Mana tadi? Dari mana? Dari Ihsan ya. Ihsan baca dari mana Ihsan? Para perawinya dinyatakan adil, maka ya hadis-hadis yang sanadnya sahih. Karena hadis tidaklah menjadi sahih kecuali para ruwat, para perawinya dinyatakan. Wahwa huna min babit ta'kidi. Maka di sini apa yang disampaikan oleh beliau hadis sahih ini adalah termasuk diantara penegasan wa tarabit, adanya saling berhubungan. Ya, hadisnya beliau membawakan hadis, kemudian beliau jelaskan ini hadis. Kemudian nu'minu bihi, kita meyakininya, imaninya, meyakininya. Wala nahu, kita tidak membantahnya. Berbeda dengan orang-orang sesat yang mereka membantah hadis yang telah sahih dari Rasulullah SAW. Mereka menyatakan, wah, hadis itu enggak memberikan faedah ilmu. Kenapa demikian? Bina'an ala qawaidihim. Mereka didasari dari kaedah mereka, kaedah mantiqiyah, kalamiyah, ya, yang mereka ya fanahnu la na'amlu amalahum, kita tidak mengamalkan kalangan orang-orang bid'ah tadi, bal nabra'u, kita berlepas diri dari mereka, ya, wa min amrihim, dan juga dari amal perbuatan mereka. Maka kita sahih, sudah kita imani, kita yakini. Imana taqidu madani, apa yang ditunjukkan oleh hadis tadi. Hadis tadi menunjukkan Allah tertawa. Yaudah kita ini. Wala narudu kama yaruduhu, kita tidak menolaknya sebagaimana mereka menolaknya. Wala najhaduhu, kita tidak menentangnya. Ya. Manan fi madala sifat. Itu dengan kita menafikan badan sifat Allah. Ya, kita tidak menafikan hal itu. Bahkan kita menetapkan apa yang ditunjukkan oleh karena Allah dan Rasulnya telah menetapkannya. Muslim itu mengimani wa taslim, berserah diri, wal inqiyad, tunduk lima sahah anillahi wa rasulih, ya, tunduk dari Allah dan Rasul. Ya, la yatadakhal aqlihi, dia enggak perlu tercampur dengan akal pikirannya sendiri, pikirannya, wa tiradatihi, dengan sanggahan-sanggahannya, wa tashkikatihi, dengan segala macam ya keraguan dia. Au yaqbala kalamal mudallilin, atau dia malah menerima ucapan orang-orang sesat dan syubhat, orang yang memberikan syubhat. La ya'tif itu umur, dia tidak perlu menoleh kepada itu semua. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak patut bagi seorang mukmin maupun mukminah, idza qada Allah wa rasuluhu amra, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ternyata mereka memiliki opsi yang lain, khairah, ya, memiliki khairah, opsi yang lain, pilihan yang lain. wa may ya'sillahu wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka madaru pijakan ala subuti wassihati, ya, pijakan kita dalam menetapkan sifat-sifat Allah ini, pijakannya itu adalah as-subut, hadis-hadis yang valid, hadis-hadis yang sahih. Fama sabata, selama hadis itu valid dari Rasul, maka wajib kita imani, kita terima, kita tetapkan, mengamalkannya tanpa ada taradud, keraguan, tanpa tawakuf, tawakuf abstain, enggak yakin, tidak menolak, enggak ada, kita terima udah. Atau tanpa menoleh kepada apa yang dikatakan oleh ahlu bid'ah. Kita menuju ke halaman 11 berarti. 11 halaman berarti. Nah, baik. Qala al-musannif. Wa la nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahirahu. Kita tidak mentakwil hadis-hadis atau ayat-ayat sifat dengan takwil yang menyelisih zahirnya. Ya, menyelisih zahirnya. Allah beristiwa. Kita takwil. Istaulah berkuasa. Ini kan menyelisih zahir. Ya. Baik. Walanusabbihuhu, setelah kita tetapkan, kita pun tidak menyerupakan sifat Allah tadi bisifatil makhlukin, dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini, Pak Edi. Ar-raddu Wa'adamal khobuli Wa'adamal khobuli Wa'adamal khobuli Wa'idma al-isbatu ma'a al-ta'wili Ida Ajizu Ida ajizu An-raddin nusus Nususi fa'innahu Yal-ji'una Bila ta'wili Ta'wili huwa Sorkul nafti An-maknahu an maknahu an sahihi ila maknan aqra ghairu ghairi ghairi sahihi payasrifuna an nususa an dhahiruha ila ma'anin ukhra. Terus masalan qalu al-yadu ma'naha, jangan ditasdid, jangan yadu, al-yadu. Al-yadu ma'naha al-qudratu, wal-wajhu ma'naha al-dhatu, wal-istiwa'u ma'naha al-istila'u al-istila'i al-arshi, li'annahum la yaghfiruna ala raddi hadhihi nusus, li'annaha thabitatun fil qur'ani wa sunnati, fayalji'una ila ta'wili. Nah, masyaallah Pak Edi. Ya, li'anna amalal, ya, di sini ya. Li'anna amalal mukhalifin, karena apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang menyelisihi itu, kalangan ahli bid'ah itu, apakah arad imma aradu wa adamul qabul, apakah dia berani membantah atau tidak menerima, wa imal isbat ma ta'wil, atau kalaupun mereka menetapkan ditakwil, dipalingkan maknanya, ya, idza ajizu an raddi nusus, jika mereka tidak mampu untuk menolak nas, maka mereka akan berlindung kepada ta'wil. Maka ta'wil adalah memalingkan lafaz dari makna yang benar ke makna yang lain yang tidak benar. Fayasrifun, maka mereka memalingkan an-nusus, ayat-ayat atau hadis, ya, an-zahiriha, dari zahirnya, ila ma'anin ukhra, ke makna-makna yang lain. Misalnya mereka mengatakan, al-yad, tangan Allah yang Allah tetapkan dalam ayat Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, ya. Tangan, sifat tangan maknaha al-qudratu, maknanya kudrah, kekuasaan. Wajah maknanya zat, istiwa maknanya istila, berkuasa. Alal ars, Kenapa? Karena mereka enggak sanggup untuk menolak, membantah nas tadi. Karena nas ini sabitah, ya, valid, terdapat di Quran. Mereka merindung kepada takwil. Pak Pardi. Yusabbihuhu. Yusbitun. Yusbituna hadil adilata. Wala yatakallamuna fi subutiha. Wala yatakallamuna aydun fi mahaniha. Lakin yusbihuna aydun. Lakin? Yusabbihuna. Yusabbihuna aydun fi sifatil makhlukina. Terus? A'lai yukalu lahum Al-musabbihatu. Al-musabbihatu wal mumassilatu. Mumassilatu. Wa hadha madhhabun batilun. Madhhabun batilun. Wa hadha madhhabun batilun. Mislu ta'til. Wal madhhabu al-haqqu huwa isbatuha bi lafdhiha. Wa ma'aniha min ghairi ta'wilin wa min ghairi tashbihin hadha madhhabu ahli sunnah ahli al-haq liqawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Tayyib. La naruduhu, kita tidak menolaknya, kita tidak mentakwil, mentahrif, memalingkan mana yang lain. Wa la nusabbihuhu, kita tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Sebagaimana ada sekelompok yang kedua dari orang-orang yang sesat, yusbituna hadhil adillah, mereka menetapkan dalil-dalil sifat. La yatakallamuna fi tsubutiha, mereka tidak mempersoalkan tentang penetapannya, mereka menetapkan. Wa la yatakallamuna fi ma'aniha, mereka tidak mempersoalkan tentang maknanya. Lakin yusabbihuna aidan bi tadi dengan, maka haulai yuqalu lahum al-musyabbiha mumatsilah, maka mereka disebut sebagai kaum musyabbiha mumatsilah. Ini madhab yang batil, ya, seperti madhab ta'til. Ya, madhab yang hak adalah isbatuha, menetapkan dalil hadis yang berbicara tentang sifat atau ayat bilabdiha wa ma'aniha, menetapkannya secara lafadznya kita imani. Kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy, Ar-Rahman wa Ar-Rahim. Maknanya Allah beristiwa di atas arsy. Enggak ada takwil, tanpa takwil, tanpa kita katakan, oh itu maknanya istaulah, tidak. Wa min ghairi tasbih, tanpa tasbih, kita tidak katakan. Ya, istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk, kita tidak katakan demikian. Maka inilah madhab ahlul haq, yang Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Depan Niko. Fanafa. Al-misliyati. Oh, al-misliyata maf'ul dari nafa. Terus. La yushabbihu. As-sam'a basro. Basro. Basro urat. Basro. Basro wa fil ayatil ukhra. Wala tadribu lillahi al-amthal. Yani al-asbah. Al-asbaha. Wal nudara. Wa fil ayatil ukhra. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ai, maka mukafian. Mukafian wa musawiyan. Musawiyan wa bil ayatil ukhra hal ta'lamu lahu samtan. Ai, la ta'lamu ahadan. La ta'lamu ahadan yastahiqu ismahu alal haqiqati wa yumasiluhu. Ah, cukup. Ya. Dari baca papari tadi mana? Wala narudduhu. Ini sudah diterjemahnya. Mana yang benar? Fanafa anafsihi almisliyata. Maka Allah menafikan dari dirinya sendiri adanya keserupaan dengan makhluk. Ya. Karena sesuatu apapun dari kalangan makhluknya la yushabbihu. Tidak ada yang sanggup menyerupakan Allah. Ya. Maka ini juga sekaligus menetapkan untuk Allah di ayat ini as-sama wal basara. Pendengaran dan penglihatan sebagaimana di ayat yang lain fala tadribu lillahil amsal. Ya, janganlah engkau membuat misal-misal persemisalan bagi Allah. Yani al-asbah wa an-nudara'ah, yaitu tandingan dan padanan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah. Hai mukafian yang sepadan, musawian yang sama. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Aina ta'lamu ahadan yastahiqqu ismah alal haqiqati wa yumasilu. Maknanya engkau tidak akan ketahui seorang pun yang berhak ya dengan namanya secara hakikat dan menyerupainya. Pak Eko mau baca enggak Pak Eko? Boleh. Ayo. Tuh lancar itu. Wah, ada harokatnya. Ayat. Terus lanjut. Al-andadu humul asbahu nudara'u syabihun biwajhin minal wujuhi. Al-musyabbihatu yusbituna al-adillata wala yu'awwilunaha Ah, biar lancar itu lidahnya. Besok Sabtu siang beli jus, tapi belinya banyak. Minum jus, tapi belinya banyak buat teman-teman. Insya Allah lancar, lancar beli jusnya maksudnya. Terus zadu. Hatta syabbahu Allah Jalla wa'ala bikhalqihi fahada madhabun batilun wa huwa adilun li madhabi al-mu'attilati wa qawlun ala Allahi bila ilmin wa qawli wa qawlu kala wa qawlu kila ta'ifataini batilun. Terus yaruddu qawlu ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa yaruddu ala al-mu'attilati dari mana macamnya Mas Eko? Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah engkau jadikan bagi Allah andad. Andad itu maksudnya al-asbah wa nudara. Ya. Ya, tandingan, padanan yang serupa. Tidak pada ibadahnya, peribadatan kepadanya maupun pada nama-nama dan sifatnya maupun pada perbuatannya. Laisa lahu syabihun biwajhin minal wujuhi. Maka tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, sesuatu apapun yang serupa dengan Allah biwajin minal wujuh dari aspek manapun. Maka kaum musyabbiha mereka menetapkan dalil-dalil yang menetap, yang menunjukkan akan sifat-sifat Allah. Mereka tidak mentakwilnya, namun mereka menambahkan dalam isbat, dalam penetapan tadi, hingga akhirnya mereka menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk, ya dan tidak. Maka adalah madhab batil. Nah, ini sama dengan madhab mu'atilah, yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka kedua kelompok ini, pendapat kelompok ini batil. Ya. Maka qawlu yaruddu 'alal musyabbiha qawluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', itu membantah musyabbiha. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ya, musyabbiha malah menetapkan keserupaan Allah dengan sifat makhluk. Wa yaruddu 'alal mu'tilah qawluhu ta'ala wa huwa samiul basir. Sedangkan firman Allah Ta'ala wa wasamil basir, ini membantah kaum mu'atilah yang menolak sifat-sifat bagi Allah. Qala wa bisimatil muhdatsin na'lamu anna Allah la syabiha lahu wa la nadhira. Ya, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, maka dengan simat, tanda-tanda muhdatsin, makhluk, ya, maka kita mengetahui bahwa Allah tidak ada yang serupa dengannya maupun padanannya. Nah, panji-panji. Terus? Muhdasun, makhluk. Muhdis, kalau muhdis yang mengadakan, ini kan yang diadakan. Muhdasun. Al-makhlukuna li'anna kulla makhlukin fahuwa muhdasun ba'da an-lam yakun. Fanahnu la nushbihu sifatillahi bisifatil makhlukina wala bisifatil muhdathina. Wal-makna wahidun, lakin hadha min babi ta'kidi. As-simat itu artinya sifat. Ya, sifat wal-khasa'is. Maka dengan sifat-sifat yang khusus ada pada makhluk, kita ketahui Allah tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada padanannya. Muhdatsun itu apa sih? Hum al-makhlukun. Mereka makhluk. Karena setiap makhluk, maka dia muhdats, diadakan. Ba'da an lam yakun. Setelah sebelumnya, enggak ada. Maka kita tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, tidak dengan simat muhdatsin, sifat-sifat makhluk. Walau maknanya sama, namun ini mihada min babi ta'kid. Ya, bagian dari bab penegasan aja. Terus apa lagi? Ini. Apa? Si Repi tadi. Baca lagi Repi. يساوي الله جل وعلا تقول ini sudah halaman 12 nih, sudah 12. Ya, ada huwa. Inilah keyakinan yang benar ahlul haq. Wa Allah jalla wa ala la syabiha lahu. Tidak ada yang padanan baginya. Maknanya apa? La ahada yushabbihu. Tidak ada seorang pun yang menyerupainya. Nadhir huwal musawi li syai. Yang namanya nadhir, yang menyamakan sesuatu. Fala ahada yusawillaha. Tidak ada seorang pun yang menyamakan Allah. Sama dengan Allah. Takul hada nadhiru hada. Anda mengatakan ini adalah padanan itu. Ay hada mu'adilun li hada. Itu ini serupa dengan itu. Secara bahasa ini. Musawin lahu, sama dengannya. Maka Allah Jalla wa'ala tidak ada yang serupa dengannya pada zatnya, pada asma, pada nama-nama dan sifatnya. Wala nadhira lahu fiha, tidak ada padanannya. La ahada yusyarikuhu subhanah, tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yastahiquhu minal ibadah, dari hal-hal yang keberhakan ibadah, ya, dan sifat-sifat kesempurnaan, nu'ud, jalal, sifat-sifat yang mulia. Wahada fihi raddun 'alal musyabbihah, maka dalam bab ini terdapat bantahan bagi kalangan musyabbihah yang mereka gulu, ya, berlebihan dalam menetapkan nama-nama sifat Allah hingga akhirnya mereka menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk ini. Ya, lanjut menuju ke halaman 13 ini, berarti kita ini. Lanjut enggak? Cukup apa lanjut? Lanjut ya? Hah? Tanggung poin, oh ya, tanggung poin. Nah, Albar, sikat Bar. Anin naqaisi. Anin naqaisi tanzihan bila ta'tilin. Wasbatu lahu al-asma'a wa sifati ifbatan bila tashbihin. Wa tamthilin fatajannabu ta'ifataini. Fatajannabu gulu. Gulu maf'ulnya dari tajannabu. Gulu wa ta'ifataini. Wa gulu wa al-mumathilati. Wa al-mushabbihati. Kira ta'ifataini. وعلى مقتضى الكتاب والسنة وسط بين الضلال والزيغ. Kaum mu'attilah, mereka berlebihan dalam mensucikan Allah hingga akhirnya mereka, ya,